Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini ahli ridha'illahi ta'ala wa ridha rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mana wa salafuna salihun wa ala mana wa bi syaihina wa mursidina wa murabbi ruhina kudwatina ilallah kudbi jamil maqam abil ahzan syadiri wa ala mana wa abi muhammad bahauddin muhammad lutfi bin ali من حوائج الدنيا والآخرة وعلى من وسيدي سيسوبب وسيدي شام محمد عرواني وسيدي الحبيب شيخ بن عبد القادر سقاب حبيبنا عمر مطهر وعلى من وحبيبنا نوح بن علي الحداد من حوائج الدنيا والآخرة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء الصالحين والمحدثين المفسرين وسادتنا الصوفية المحققين وأئمة المجتهدين خصوصا إمام الشافعي وإمام حنفي وإمام حنبلي وإمامنا مالكي رضي الله تعالى عنهما إلى حضرة قطب جميع المقام أبي الحسن الشاذلي وشيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي الشيخ محمد باود النقشبندي وجميع أولياء السيف الجابي خصوصا لجال الله نسبة إلى الكرام في هذه الدائرة خصوصا مولانا سيدي حسن منهاج العابدين وحبيب علوي وحبيبنا أنس وابونا أحمد وحبيبنا عبد القادر السقاف وإلى حضرة سيدي أحسن مؤمن وكيلها موصلهم وفرهم والمنتسبين إليهم نفعنا الله بهم وبأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجمعنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة شيخه ومرشدين ومرب روحينا سيدي شاب محمد بأدن محمد لطفي بن علي طل الله مرشد سيدنا وعافية وشرف الله قدره دام الله إزا. وإلى حضرة سيدي شاب سيدي شاب محمد أرواني وسيدي شاب مأمون أحمد رضي الله تعالى أنهم ونفعنا الله بهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد صعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، يا الله يا فتى يا عليم يا معين، يا الله يا نور حق يا مبين، الله يا فتى يا عليم يا معين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بهدايته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pendengar ingkang wonten teng radio kalian wonten teng dalemipun piyambak-piyambak, kita alhamdulillah saged nglajengaken pengaosan dalam rangka bahas ilmunipun Allah yang saged kita westani ngaji pengaosan fikih, di mana menurut Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, fikih bukan khusus membahas mengenai hukum-hukum fatwa-fatwa yang sekiranya itu berorientasi kepada syariah yang zahir, tetapi lebih dikedepankan kepada ilmul akhirah. Yang pernah saya sampaikan bahwa kalau ditakhsis, kalau dikhususkan fikih itu hanya membahas hukum-hukum seperti halal haram atau hukum-hukum mengenai puasa salat, itu semestinya tidak cocok dengan penamaan fikih di asrul awal di zaman para sahabat, di mana di zaman awal itu fikih dikenal bukan hukum-hukum yang tadi saya sampaikan, tetapi lebih umum. Di antaranya juga hukum-hukum seperti itu, tetapi lebih berorientasi kepada bagaimana mengarahkan manusia ini memandang tentang haqarat ad-dunya, hinanya kehidupan dunia, bagaimana tentang na'imul akhirah, kenikmatan akhirat, bahkan secara umum tentang ilmul akhirah, ilmu-ilmu yang membahas bagaimana kita ini bisa selamat di akhirat. Bahkan yang dinamakan fikih adalah istilahul khauf fil qalb. Bagaimana dengan ngaji fikih itu orang bisa merasa takut benar, dan rasa khauf itu benar-benar menguasai hati seseorang. Jadi bukan kita tak fikih itu dong sekedar tahu hukumnya ini, dalilnya ini, hukumnya ini, dalilnya ini, enggak. Walaupun itu bagian daripada ilmul akhirah, tapi jangan hanya tentang hukum-hukum itu. Untuk itu, alhamdulillah, kemarin ketika kita bertemu guru kita Al-Habib Zaki Asgaf, beliau pemerhati acara kami khususnya, memberikan dorongan yang positif bahwa sebelum pengajian mengenai fikih yang mengenai hukum, disuruh untuk memberi cerita-cerita yang sebiasanya saya juga menyampaikan hal-hal seperti itu. Karena kalau tidak, fikih itu hanya nanti seolah-olah gersang. Hanya ngerti iki hukum iki halal iki haram. Sing aneh iki babakan wajib tapi karena merasa agak gersang jadi wegah harap ngaji niku. Maka perlu diwacanakan bagaimana menalikan antara fikih dengan tasawuf. Sehingga benar-benar iso dirasakake. Nah, karena kita masih membahas mengenai puasa, di mana puasa Ramadan itu adalah ya manfaatnya luar biasa, kita juga akan berbicara, bercerita mengenai hal-hal yang akan fa insyaallah menguatkan keinginan kita untuk menjalankan puasa tadi. Jadi bukan hanya tahu ini hukumnya wajib, sing poso iki poso sunnah, sing iki poso makruh, sing iki poso haram, haram poso di mana lah itu nanti tetap dijelaskan. Tetapi alasan berpuasa itu juga harus diterangkan. Yang pertama kami akan menceritakan ini ada satu kitab seorang mursyidun kamil di zamannya yang bernama As-Sayyidi Syekh Ad-Duktur Al-Allamah Abdul Halim Mahmud. Beliau seorang guru dari Al-Azhar Kairo Mesir yang memang terkenal ahli tasawuf dan bertariqah syadziliyah. Karangan beliau sangat diminati dalam dunia tasawuf khususnya di Indonesia. Bahkan termasuk guru kita Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi sangat mengidolakan Sidi Syekh Ad-Duktur Abdul Halim Mahmud. Di sini beliau mengatakan Al-Aqwat Salasah. Al-Aqwat Salasah. Apa niku? Aqwat itu artinya makanan yang menguatkan. Rasul pernah mengatakan mangkana mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi walahu qutun fi yaumihi ka'annama huyizat lahu dunya. Ada orang yang ketika dia hidup di dunia itu seolah-olah dunia itu miliknya sendiri. Siapa mereka? Satu, orang yang mengalami tubuhnya ini sehat walafiat. Sehat walafiat. Wa'afiyah niku lebih kepada prinsip waras. Bukan sehatnya, tapi warasnya. Banyak orang punya meripat, ya ketok ning ora waras. Sebab senengane geng injen, wong adus. Lah ngeten niku namine sehat ning mboten waras. Geng ngaji merem lah niku sehat ning mboten waras. Walaupun iso merem iku termasuk sehat. Orang punya mulut bisa berbicara. Tapi mboten digawe sesuatu yang manfaat niku sehat ning mboten waras. Lah yang dimaksud Rasulullah mu'afan itu yang waras. Mugi-mugi kita saged waras. Ngoten. Yang kedua, orang yang selain tubuhnya itu waras, jasadnya itu waras, dia itu atine aman songko penyakit. Yang ketiga, selain dua hal tadi, dia memiliki gudun fi yaumihi. Memiliki makanan pikuatan di hari-hari itu. Sedino iku wis cukup kanggo makanan pikuatane. Wis cukup. Maka orang kok punya tiga itu seolah-olah dia punya dunia ini seisinya. Kaya-kaya dunia ini WEKB. Tapi kita jangan memandang makanan itu hanya makanan. Oh berarti sing dimaksud lahu kutun itu ya sing duwe beras kanggo esok awan sore. Oke itu juga oke. Karena Karena itu juga maknanya yo ngoten niku, tetapi lebih dalam lagi Dr. Abdul Halim Mahmud menjelaskan bahwa makanan-makanan pokok yang menguatkan itu ada ono telu warnane. Lah ya, maka dalam hal ini yo berarti telu niki yo kudu kumpul meneh. Didawuhno oleh Imam Al-Junayd Al-Baghdadi di dalam sirah beliau pada waktu beliau menjalankan suluk untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah mengatakan dalam omongan beliau, pengendikan beliau, al aqwatu salasa. Makanan pokok itu ada tiga. Iki dimenangan dadi supaya orientasine wong uripku yo luruwo telu iki aja siji to. Dan jangan Anda mengatakan wis cukup nek hanya salah satunya. Apa meneh kok malah mboten kepingin. Na'udzubillah min. Ya, nopo niku? Gutun bitta'ami wa huwa mulidun lil a'rad. Yang pertama, makanan-makanan yang menguatkan tetapi bentuknya itu hanya makanan-makanan jasad. Mangan enak, ngombe seger. Ketahuilah yang seperti itu mulidun lil a'rad. Kalau kita menuruti yang nomor satu ini tok, jenengan sedino iki engko angen-angen, aku engko arep kerja arahe ring Jawa Timur, pamane. Aku engko kudu mampir sik ring Wonogiri. Engko aku kudu mangan pecel wader. Engko terus nek tekan Pacitan kono ana panganan apa? Tekan kono ana apa? Maaf. Kalau nuruti niki sesungguhnya kita nyogati ati kula njenengan, awak kula njenengan untuk selalu mengupayakan dunia. Wis anggar wong kok target makanan tiap harinya itu untuk nuruti sing dikarepno mangane niku otomatis. Mungkin lebih lanjut dikatakan di dalam syarah burdah yang kemarin pernah saya sampaikan tetapi mungkin belum komplit di tempat Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asqaf. Bahwasanya wa innama dhamma Allah al-mutrafin li'anna tarafahum kana bi asbabin minat tana'um bil mata'im waladzatil masyarib fansorofat himamuhum lima yadkhulu fi butunihim fakanu adidu butunihim wa syahwatihim falidhalika kana tarafuhum madhmuma. Orang dalam rangka bermewah-mewahan, mewah iku apa to, wis pokoke kepengin nuruti karepe. Aku kuduman sate, aku kuduman iki, aku kuduman iki, aku kuduman iki, aku kuduman iki. Kalau itu terus menerus dijalankan, ketahuilah orang seperti itu adalah budak perutnya sendiri. Jadi wong nek nglakoni ngoten niku, niku sebenarnya dia itu budak daripada perutnya sendiri. Dia akan kerja serino wengi hanya untuk nuruti wetenge. Saya harus dapat uang sekian. Karena kalau tidak sekian saya makannya hanya ini. Saya tidak bisa itu dan tidak bisa macam-macam. Lah yang seperti itu madhmum. Diwodo ing dalam syariat. Karena kita diajarkan untuk belajar untuk. Yo mangan ning yo. Ojo terlalu nuruti nek cara guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi niku. Kadang kala nek waktu kita pengen ngajar nafsu niku aku. Ketika kita duwe angen-angen dan uang kita juga ada. Aku pengen tuku sate. Maka untuk nglatih mekak nafsune dhewe niku carane metu njajano tapi enggokno ring pecel, enggokno ring napa. Kalau kita bendino nuruti, subhanallah, mulidun lil a'rad. Kita akan menjadi penghamba-penghamba dunia. Kebayang no. umume wong urip niku kanggo niku. Makane umume wong saiki iku jenenge kudu didadekno siji apa Abdul Butun budake weteng. Uripe ya kanggo iku to. Dan ini nanti akan nek wong wis lulus sahwat wetenge mengke bakal ngluluske sahwat mripate, ngluluske sahwat farjine, ngluluske sahwat bathuke, ngluluske sahwat mripate, terus pengen beraneka ragam keinginannya. Dituruti terus mengke. Wis angger lulus wetenge engko liyane keturutan kabeh. Mripat, wah piye supaya iso reng bali iki. Iso njun wong adus iki piye? Masa diantemi pengajian sampai kaya degleng-degleng ya surah mandi belas. Nah kenapa hal ini terjadi? Karena pada prinsip awalnya itu satu saja nafsu itu dituruti. Subhanallah, liane akan nyongkol kabeh. Semua akan meniruti. Sampai di sini ada satu kitab, kalau boleh dikatakan risalah, surat yang dikirimkan oleh Imam Al-Junayd Al-Baghdadi kepada Abu Ishaq Al-Marostani, seorang ulama fillah, ulama Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, Ayahsanu bil'agilil labibi wal fahmil adib, at-talib wal matlub al-muhib al-mahbub. Lil ilmil muzlif lil al-mugharrib al-mujalis al-mu'anis an yu'ira dunya tarfah bilahdihi waqad sami'a sayyiduhu wa maulahu wa huwa yagulu li ajli asfiyaihi wa sayyidi rusulihi wa anbiyaihi wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihim bihi zah ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi. Beliau mengatakan, apa patut kanggo wong sing duwe akal jarine, wong sing duwe pemahaman jarine, wong sing ndalanke adab jarine untuk ngarahke mripate ngawasi kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala saja memperingatkan kepada orang yang sangat dikasihinya, kepada li ajli asfiyaihi, orang yang sangat dipilihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mawon dipesen, la tamuddanna ainaika, mripatmu Muhammad, peningalmu Muhammad, ojo mbok ge ngarahno ngeti-ngeti tentang kesenangan-kesenangan sing diwehno Allah yang ditujukan untuk memberikan fitnah kepada mereka. Wong-wong sing dibungahno karo Gusti Allah tapi untuk melupakan mereka kepada Allah itu mripatmu aja sampai mbok lerno, aja sampai mbok nggih mentelengi, aja sampai mbok gawe mliri iblas, aja sampai Muhammad. Ini Rasulullah. Niki Kanjeng Nabi. Artine napa? Orang yang sudah bening-beninge bening dilarang karo Gusti Allah. Nah, tapi karo alasan, subhanallah. Nafsu niku hebate ngoten niku lho. Satu kali gol semuanya akan semudah itu keluar untuk kita turuti. Makane sing hati-hati ayo rodok dibedakno lah. Dibedakno. Lho Pak, saya itu bisa menjaga mripat saya kok. Lho yo nek wis kaya ngono berarti yo Anda ini wong khusus, ngono mawon. Anda iki wong khusus. Ning kados kula sing bodho-bodho ngenten iki, ayo dilatih bab mangan yo diati-ati, engko liyane nggih ngoten. Wa qutun bizikri fa hadza yushammimuhum sifat. Yang kedua, makanan yang berupa zikir. Kenyang yang berupa zikir. Kenyang yang diakibatkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat biyen niku kados nate kula terangke perang kalih Romawi. Tiang-tiang kok aja meneh kok wonge dingangen-angen ono TV lah ketok. Subhanallah. Jumlahe 245,000 dilawan wong Islam gur 45,000. Lho kok iso menang wong Islame? Malah sing mati saka Romawi niku pinten? 80,000 sing mati. Iku Kanjeng Nabi nek ngajarke para sahabat iku sewengi-wengi ruhbanah bahasane. Apa niku? Dadi pendeta, sewengi-wengi wiridan, salat, awake gering-gering, mripate pucet-pucet. Tapi rino ngadepi musuh-musuhe agama, kalah kabeh. Saiki awak dhewe udah lemu-lemu. Tapi untuk menjadi orang yang militansi terhadap agama jarang banget. Wis pokoke bathuke wis luru dhuwit, weteng wareg, urip kepenak. Mluru dhuwit, weteng wareg, urip kepenak. Turah maksiat sithik-sithik. Nah, kok ora piye? Wong tujuane kok pamer. Wong pamer kok goflahe goflah to, lali-laline lali. Pengen nuruti apa sing dikarepake atine. Walah wis. Keturutan iki pengen iki ora pernah orientasi li aku tak mbok gawe sesuk hasile tak gawe ngarah ring agamaku. Ring pangeranku nu blas dak tau. Kenapa itu terjadi? Karena ya niku wae kekuatane gur sebab mangan tok. Mboten good bizikri. Karena al good bizikri, gudun bizikri niki wong sing wareg sebab zikir. Kados mengke kula terangke contoh yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa napa ngambungke wong niku marang sifat-sifat ilahiyahe Gusti Allah. Sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bertaalluq gumantung marang sifat-sifat kaluhurane Gusti Allah. Semakin dia zikir kepada Allah, semakin wonge gumantung marang sifat-sifat uluhiyah, marang sifat-sifat kanugrahane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah iku al-kibriya maha meseso. Allah niku sak karepe dhewe. Nek awak dhewe niki mboten nuruti kekarepane Gusti Allah, lha engko kaya apa nasib kile awake kula kelan panjenengan niki. Akhire tambah dino tambah wedi, tambah wedi, tambah wedi. Karena apa? Itilah angen-angene niku selalu mbayangke sifat kaluhurane Gusti Allah niku. Ya Allah. Lah sementara kita ini kutun bitoah, bitoam, panganan tok sing menguatkan kita. Dadi bayangan nok sirah niku ya ora kok sifat uluhiyahe Gusti Allah mboten, tapi kepada apa? Balik meneh reng panganan meneh. Sate kene enak sing kono. Sing kono enak, lah sing kono iko. Nginjen wong adus kene enak, lah sing kono. Lah nek kene rada rame, lah sing rada sepi. Dan dia akan gules awake untuk ngitmahno, untuk ngladeni kekarepan-kekarepan sing kados ngoten niku. Karena apa? Pancaran hatinya itu akrot dunya. Mboten sifat-sifat ilahiyahipun Gusti Allah. Ora pernah kok aku tak nabung duit. Piye supaya aku ndang iso ziarah ring Kanjeng Nabi? Piye aku tak iso ring Wali Songo? Genep. Piye aku tak sing bangsa ngene iku ora kepikir. Bayangane nek sing jenenge sowan ring Rasulullah ku nek ana duit tiba ke langit mok brok mangkat. Sokor oleh undian. Ngene iku bangsa ngoten niku mangkat. Mbayangke untuk khidmah tentang aku iki kudu cinta karo Kanjeng Nabi. Nek ora kenal, lho kaya apa kok carane aku cinta? Blas ora tau mikir tekan. Nah, yang ketiga, waqutun bi ru'yatil madzkur. Ada kekuatan dari makanan yang paling menguatkan lagi, yaitu melihat Allah yang ditutur lewat zikir niku. Maksudnya piye? Iki kanggone tiang-tiang sing yafna, sing sampun maqamul fana, sing memang apa wae ketoke wis Gusti Allah. Orang-orang seperti ini bukan hanya zikir-zikir tok, bukan hanya maca wiridan tok, tetapi hatinya sudah penuh dengan Allah itu sendiri. Sehingga sing diangen-angen, sing ditingali, sing dipun persani pun mboten sifat-sifate Allah, tapi kaya-kaya bener-bener wis weruh Allah. Inilah maqamul ihsan. Orang seperti ini ngibadahe ku kaya-kaya wis weruh Gusti Allah. Ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Weruh. Dan orang seperti ini iki lho kekuatan Islam pada intinya itu di sini ini. Maka nyuwun ngapunten digambarkan di dalam syarah burdah. Digambarkan di dalam syarah burdah. Bahwa di sini dikatakan. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah berkata. Aku walakot kuntu abki lima ara bihi minal ju'i. Nah, iki diangen-angen sangka Kanjeng Nabi nih. Supaya awak dhewe iki duwe bayangan sithik sak liyane weteng wareg. Urusan engko carane ring lakoni ya terserah semampune ati sampeyan. Aku melihat bahwa Rasulullah itu pada suatu ketika sangat lapar. Ketingal lah wong lapar itu ketingal. Karenanya itulah aku menangis, kata Aisyah. Wa kuntu amsahu biyadi ala batnihi. Pada waktu itu aku mengusap perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nembih luwe sangat niku. Wa aqulu, dan aku berkata. Kula maknani mawon, ya Rasulullah, jadikanlah aku ini menjadi penebus untuk sekadar bagaimana supaya panjenengan ini menerima makanan kanggo ngilangke luwene panjenengan niku ya Rasulullah. Nek cara bahasane kasarane ngono, nek jenengan ya Rasulullah luwene iku memang perlu kula sing kedah ditebus, dingge tebusan kangge luwene jenengan niku supaya wareg, supaya tuwuk ya Rasulullah. Dolen kula dolen mawon dolen. Jenengan jual saya saja ya Rasulullah, biar panjenengan mengalami napa kenyang untuk perut panjenengan. Lalu Rasulullah mengatakan, ora Aisyah, moh ora. Ketahuilah wahai Aisyah, ikhwani, sedulur-sedulurku sing songko ulul azmi minar rusul, rusul-rusul yang ulul azmi, mereka sabar ketika menerima godaan masalah seperti yang aku alami ini. Faqaddamu ala rabbihim fa akrama mathwahum, maka mereka tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ajiduni intarafahtu fi ma'isyati an yaksura bidunahum. Sing tak kuatiri Aisyah, nek aku engko enak-enakan sak karepku dhewe nok nggon uripku iki, aku engko ora iso sederajat karo ikhwani, sedulur-sedulurku sangka di ulul azmi minar rusul. وَمَا شَيْءَ أَحَبْ إِلَيَّ مِنَ اللَّحَقِ بِإِخْوَانِ وَأَخْرَئِ. Ketahuilah, tidak ada sesuatu yang paling aku sukai kecuali aku iso ketemu wong-wong sing tak cintai, yaitu orang-orang yang kegolong ulul azmi. Lalu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, فَمَا أَقَامَ بَعْدَ شَهْرٍ حَتَّى لَهِكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Belum sampai satu bulan setelah kejadian itu, Kanjeng Nabi estu ketemu tiang sing dicintai, yaitu Allah, dan orang-orang yang dicintai Allah, yang dekat dengan Allah, para ulul azmi. Di sini dikatakan, Wa kana alaihi salam ma'a ma kana alaihi qad u'ta min quwwatil badan wa shiddati a'dha'ihi ma lam yablughu bashar. Fa kana aqwan nas wa ashadduhum. Kanjeng Nabi niku nek bab dahar ini lho contoh sing paling top wis ngono mawon. Kanjeng Nabi niku nek bab dahar paling sithik-sithike tiyang. Tetapi kenyataannya Kanjeng Nabi itu dikasih Allah kekuatan badan dan kekuatan anggota tubuh yang tidak pernah sampai manusia umumnya mencapai kekuatan itu. Tidak pernah. Wa kana alaihi salam asra'un nas fi masyih. Nek Kanjeng Nabi melampah, orang tercepat melampahe ya Kanjeng Nabi. Kaya-kaya bumi niki dilempit kanggo Kanjeng Nabi. Wa qala Anas kana sallallahu alaihi wasallam qad uta fil jima' quwwah sal 40 rajulan wa kana yatufu ala nisa' 11 fi sa'ah. Dalam satu jam Kanjeng Nabi ngilir garwane bisa 11 istri sekali. Dalam satu malam itu pun wayatato haru mingkul li wahidah. Jadi satu jam bisa 11 garwane Kanjeng Nabi dipun kempali karena niki nafkah batin. Dalam rangka bab adalah iki kewajiban. Niku setiap satu Kanjeng Nabi mantur niku mandi junub. Satu junub meneh. Sampai niku satu jam. Dan Kanjeng Nabi memiliki kekuatan 40 wong lanang. Dalam keadaan seluwe itu Kanjeng Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa kuwah. Makanan pokok al-qut yang dimaksud kekuatan yang dimiliki oleh manusia khususnya seorang muslim itu bukan qutun bitu'am, bukan pikuatan saka panganan, tetapi dari apa tadi? Dari ru'yatil madzkur, sebab mandengering Gusti Allah ki cong sangat. Dari sinilah akan melahirkan kekuatan-kekuatan zahir batin yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Mangsane nek wis protein ngene, anu ngene, anu ngene, alah nek bab wong lanang KO ngono tok maot. Tapi wong-wong niki nek cong ring Gusti Allah, ah wis. Apa wae beres. Bab makarya beres. Bab wis kaya-kaya nek diangen-angen kok iso ya. Bengi ya jarang turune. Kok ya mberesno urusan kok akeh ngono. Lah awak dhewe iki sing wetenge wareg ngurusi omah siji wae abote sak boleh. Karena apa? Kutun bitu'ah. Karena makanannya itu weteng tok. Wis gurdinge PR utang sitik ngono balah wis ketutup kabeh dalane. Tetulung ring wong ya ora iso, khidmah ring wong tuwa ora iso, khidmah ring guru ya ora iso, ngladeni ring tangga ya dak iso, ketutup kabeh gur duwe utang tok urusane. Ngonoe kredit montore. Walah ya Allah. Tapi wong-wong biyen semua diayai. Kanjeng Nabi niku jadi kira dalam zaman gesang Kanjeng Nabi uranti urusan. Walah lah bendino wong don jerabing. Ngerti jerabing? Untuk ngasih makan aja tiap hari Kanjeng Nabi gadah ahlus sufah 60 orang. Makannya semua sing nanggung Rasulullah. Semua orang yang di waktu itu sampai dikatakan hatta nafidha ma'indah. Bendino Kanjeng Nabi dawuhaken ketika Rasulullah disampaikan di dalam Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi niku aula bil mu'minin min anfusihim. Dari ayat itu dikatakan bahwa Rasulullah itu lebih istilahnya luweh onjo urusane ketimbang dibanding apa? Jadi kulon jenengan wong muslim iki, halo. Wong Kanjeng Nabi niku luweh utama ing dalem mikirne kula sampean ketimbang kula sampean mikirno awak dhewe. Kanjeng Nabi niku luweh mikirno ketimbang kula sampean mikirno awak-awak dhewe niku. Sampai Kanjeng Nabi dawuhaken sapa wonge wong Islam sing mati nang zamanku iki kok nganti wonge ninggalke tirkah fa'ala muwarrisihi maka itu untuk pewarisnya tetapi fa in kana alaihi dainun fa'alayya qadha'uhu kalau mereka punya hutang saya semua sing lunasi. Top nah, top perang sukses, jamaah ngibadah sukses, tarbiyah lina sukses, urusan ekonomi umat sukses. Webate teng mriku. Sing diayahi siji ning kanggo sak donya. Lah awak dhewe iki siji ngurusi awak dhewe wabote sampe. Dadi umpama mati ya wis mati tok ngono tok. Ora ana wong gelo blas gur bojone tok ngono kelangan manuk ngono tok. Maksudnya manuk iki maksude iki sebab bojone iki ngingoni parkit ngono lho. Wah, iki engko nek bojoku mati sing ngingoni parkitku sapa dhe ngene ku tok. Bayangno iku wong zaman akhir sebab napa? Kutun bitta'an. Weteng tok sing dipikir. Nah, untuk itu kita dikenalkan pada dunia syariah kita yang namanya napa? Napa? Puasa. Nah, yai kula Kiai Hadirjo Hamzah riyen dawuhke, umpama kowe dina Senin poso, Kamis poso, yau ayamul bayib napa bid poso, aja gur poso-poso. Diniatno selain mujahadatun nafsi, diniatno napa? Jatahmu muga-muga iso dipangan karo wong liya. Coba latihan kados ngoten. Ini ketika Anda seperti itu, wo Masya Allah. Niki padha karo jenengan nglakoni dawuhe Gusti Allah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Dawuhe Kanjeng Nabi, padha welaso ring wong-wong sing nang ngalam donya, kowe engko diwelasi. Jatah jajan coba dipekak sekali. Tak aturne karo tanggoku sing lagi durung mangan. Coba aku jatahku sarapan iki ora tak pangane utawa mangan ku awan biar kono liyane sing melu mangan. Inilah Islam. Kita dilatih untuk berbagi. Kita dilatih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka cara mengingatnya adalah mengingat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan seperti itu, kita justru akan mendapat pikuatan yang lebih kuat daripada pikuatan-pikuatan yang berawal daripada hanya makanan-makanan jasad kita. Lho, iki janipun sih dawa ceritanya, tapi ya iki toke wajah do pengantuan sosial. Jadi waktune kantun 10 menit, maka saya akan menyimpulkan yang fikih dulu. Paham nggih? Jadi insya Allah nanti kita akan memotivasi terus bagaimana memang kita niku aja dikira poso niku melemahkan salah. Sumu tasihu, poso sehat. Poso sehat dan bukan hanya sehat secara zahir tapi sehat secara batiniah kita. Apalagi nek ngerti niat. Kados niku wau. Kowe kok poso dina Senin to Kang? Iya ah. Anu iku lho. Aku biasa sarapan entek rong piring. Mangan awan ya, tak tolong piring ini tak aji rego kok kira-kira sedina aku mangan kok entek 1000. Nah sekali-kali iki mau tak inggahno ah, tak atur ning karo tanggoku, tak atur ning karo kono, tak atur ning karo kono. Nah niki lho, tujuannya itu di situ. Maka di dalam bahasanya Al-Habib Al-Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kafi yang bagaimana beliau sebagai muridnya Habib Zain bin Semit yang menyampaikan ilmu-ilmunya Al-Habib Zain bin Semit di dalam kitab ini Taqriratus Sajidah mengatakan fadilatus shaum, keutamaane wong gelem poso ada banyak sekali, di antaranya dawuhipun Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام الخالية wonten teng dawuhipun Imam Waqi' wa ghairuh dawuhke yang dimaksud ayamul khaliyah bukan ayamul madiyah wau pun kula bikak teng tafsir Baydawi maknane al ayam al madiyah tapi yang menurut Imam Waqi' ayamus shaum maknane maksude ngeten. Benjing kulon jenengan nek teng surga Allahumma amin. Wong iman, wong Islam nek mlebu surga niku didhawuhi Gusti Allah. Kulu mangano sira kabeh wasyrabu lan ngombe sira kabeh hanian hale sekeco kepenak, lereh, enjoy, nyaman. Makan minumlah yang nyaman. bima aslaftum. Kenapa kamu kok dikasih makan minum yang nyaman? Sebab tabunganmu biyen. Kapan? Fil ayyamil khaliyah. Di waktu-waktu yang telah lampau kamu lakukan di dunia. Tetapi yang dimaksud ayyamul khaliyah menurut Imam Waqi' fil ayyam napa wae? Ayyamus shaum. Kuwe waktu poso iko. Lah, iki lho hasile. Kuwe mbiyen tau bagian jatahmu mbok aturno karo yatim piatu, mbok aturno karo talibil ilmi, wong-wong sing do luru-luru ilmu. Iku, iki lho hasile. Iki lho hasile. Apa meneh nek urusan bab yatama, ya Allah, barokah gede. Termasuk neh mikirke wong-wong sing do luru ilmu. Sakniki ngono sih wis do aur-auran bareng-bareng masalah ya wis ora usah diomongno meneh. Wong kok nganti tetulung wong luru ilmu dipastekno nek ora anake putune dadi wong alim. Nah, iku otomatis. Lah, besok no akhirate kowe mbiyen ora mangan iku iki lho hasilmu ke ora mangan kuwi iki. Mangano sing nyaman. Coba jenengan umpama iki tingkatan-tingkatan. Ana wong ngonakne jagong resepsi mangan menapa nok nggone nganten patane. Gur namung resepsi mangan. Gur namung dangan ngerti mangane nok kono enak ndak? Ya enak, wong mangan karek mangan, tapi luwih enak sing pripun? Sing dimanggakno. Pak, jenengan tamu khusus, Pak. Monggo mlembah mriki. Monggo, Pak. Kula pendetno napa ne, Pak? Tengkleng napa balunge? Lah. Napa anune, Pak? Wo, iki benjing tiyang sing kulino ngalah. Jatahe untuk yang lain dalam urusan bab puasa tadi, subhanallah, kulu washrabu hanian. Dipersilahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe iki. Blas dak tau ndek pikiran ngoten niku. Naudzubillah min dzalik. Ngono jare wong Islam. Wah. والصائمين والصائمات والحافظين بفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nek bahasa umumnya mawon nek wau niku limut lakil jam'i berarti ora iso dipisah-pisah. Ngeten ceritane. Wong-wong lanang sing do gelem poso lan wong-wong wadon sing do gelem poso lan wong-wong sing do gelem ngrekso kemaluannya farjine lan wong-wong wadon sing do gelem ngrekso kemaluannya juga lan wong-wong sing do eling marang Allah sing akih, woh lanang boh wadon, Allah menyiapkan ampunan dan pahala yang luar biasa besarnya. Nek wis kaya ngene iki, alah Pak. Janjine bos donya karo bos akhirat niku dipentingno donyane. Nek janjine bos donya kuwi anggere iso ngentakno wis tak ngibonus, mangkat tenan. Nek urusan bos akhirat, bah. Besok, karena saya punya satu cerita yang luar biasa dari Al-Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad, yang maaf belum bisa saya sampaikan suatu ketika, sebab niki zakhirah simpenan kula kanggo acara maulid-maulid nih. Bijing kula teritakno, betapa ajran azima itu diterima para mereka-mereka yang meyakini hal itu. Gusti Allah ring bayar sak nalika sak congconge cong surati mocong. Nah niki teng mriki diterangke sapa sing oleh ajuran azima wong-wong sing poso lan wong-wong sing jaga kemaluane. Pada prinsipnya wong ku nek poso niku otomatis jaga kemaluane. Sebab napa? Fa innalahu wijaun, sebab poso niku iso ngendoni sawah. Ane sing do durung payu kawin. Halo, wedhus wae nolak. Halo. Nah, iku tulung posonen. Dengan puasa itu mengendukan persahabatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab zaman akhir, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Zaman akhir niku, kula wingi ada satu kampung di Waswono sijine desa lah. Dulu saya sangat kagum di daerah itu. Kiai-kiai kathah. Kemarin saya pas ada di Kudus diceritakan di kawasan itu sekarang banyak orang hamil duluan. Itu pun mesake sebab ketika disuruh orang yang menjadi napa penanggung jawab bingung sebab akeh sing ngurut. Ketika ditanya, subhanallah malah anake poro-poro imam-imam masjid. Kenapa hal itu terjadi? Pada waktu kumpulan kula nek mantuk niku kanca-kanca sing do biasa jamaah-jamaah pengajian-pengajian sing do duwe anu niku do kumpul-kumpul do omong-omong ngoten. Pada waktu niku kula tanglet, menurut sampean mawon lah, kira-kira apa penyebabnya kok iso? Jawabane sebab diakibatkan teknologi khususnya HP. Lah kok iso ngono to? Lah kok mboten pripun zaman riyen janjian itu bisa terjadi satu minggu, dua minggu, satu bulan berikutnya. Apa piye wong arep janjianku surat-suratan sik. Surat iku isane kapan? Telung dino lagi tekan. Engko kono ngluk napa jawab, telung dino lagi tekan. Nggih mboten, ngono ae jawabe, ngapunten aku pas nang iku ngalung ring Surabaya no. Langsung lanang ya wis rasida, rasida. Dadi angel saiki ora HP. Mas, bapak wis lunga, kowe kena rene. Nek sing iku terus arep lapo? Engko terus nek subuhan wonge wis kedarung keturon nok kamare kono umpamane, maaf sewu. Mas, mas, bapak wis ngelunga jamaah kok. Lho, jamaah subuh digawe ngelunga kegiatan untuk pembrobosan sosial bagi seluruh kentir Indonesia. Luar biasane bocah TK dikenalno HP saiki. Siapa sing kentir? Wong tuane. Sing lucu jarine krana cinta karo anak. Yang kurikulum Rasulullah ajari lho anakmu cinta Kanjeng Nabi, anak cucune ajari cinta marang Al-Qur'an, cinta dateng isine, pilihlah itu menjadi way of life. Wah, apa itu jalan hidup? Wah, kenapa ora dipikir? Cekoki bangsa ngoten niku, durung wayahe dikenalno macam-macam. Salah. Kalau saya mengatakan super salah. Kenapa? La tamuddanna ainaika. Hal-hal sedemikian itu wae wis tak terangno to. Kanjeng Nabi sing bersih-bersihe bersih atine sing paling resik. Nglirik wae ora oleh. Kalau Anda mengatakan lho itu kan dunia dakwah. Dakwah dalane tetap dakwah. Nek kowe ngomong lho itu kan sarana untuk dakwah. Iya. Kenalkanlah anakmu manakala teknologi itu sudah menjadi sarana dakwah bagi mereka. Nah ini orang kok. Sarana pengawuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas, saya sudah ada di bawah pohon beringin. Di mana kita bertemu pertama kalinya. Langsung bangun, mangkat. Aku wingi ring Kudus. Pas kula arep pengawasan teng Kudus niku nglewati dalu kula kesaep dalu wong acarane siang. Kula iku lho seksine wonten Kang Sofyan. Nggih mangkat tekan daerah Gemolong niku wonten amin sewu nggih wonten rel niku rel kereta api niku lho. Subhanallah, wonten wong lanang karo wong wadok kok katok suwekti ora timo cekak. Suwekti tuipis. Melendu-melendu kabeh ketok. Lah piye wong aku lewat ketok masuk mripatku ra ketok wong mripatku ya sehat. Urusan waras ya dongakno wae. Ku subhanallah mlaku ring ndi? Nek jangan ngene super kendera menembus petenge malam seperti itu napa? Nglewati ril nuruti kelakuane ril. Wah subhanallah iku jam pira niku? Pada waktu niku kula bar pengajian ning Kalioso niku jam 11. Kira-kira jam 12 iki mlaku wong loro lewat rel weteng dedet. Arep lapo? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah. Goro-goro napa? Nah, makane monggo awak-awak dhewe. Aja ngene-ngene iki ora usah pengalaman. Pengalaman itu ya rodok-rodok sing maraske. Nggih. Bahkan wal hafidzina furujahum wal hafidzat niku pernah saya ngaji itu didawuhi kalih yai kula. Perzinaan itu kalau terjadi di suatu daerah akan terjadi zalzalah, keguncangan. Guncangan, ngerti guncangan? Apa? Gempa. Gonku akeh kok ora gempa, Pak. Ngono. Halo, halo. Nek gempa urusan bab sumiati apa tsunami itu ora patek masalah. Bar iku mati rampung urusane. Sing dikhawatirno niki nek gempa kesemuanya, gempa moralnya, gempa minimum gempa keluargane. Coba dah ana wong duwe kasus kaya ngoten niku, subhanallah. Makanya ibu-ibu, ya, supaya bapak-bapak mboten terjadi pergembaan-pergembaan itu luwe HP dililakno duwe bojone ngono ora apa-apa. Setuju mboten niki? Sing setuju kula yakin sing lanang, sing ibu-ibu langsung ngalah. Antemi wae. Arepmu. Mboten niki. Lah ini kan bagian daripada solusi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pengen gempa apa ora? Mboten nih Pak, lah ya mboten lah nek supaya mboten ya padha jagane, ngono mawon nggih. Wong lanang supaya iso ngrekso ya kudu njogo latihan nepsune niku aja terlalu disak karepe dhewe. Dipekak, dipekak, dipekak. Jazakumullah. Ila liqa ma'assalamah. Sampun jam 8. Sampun wancine kerja sedaya lebat nyon pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن نبينا فلا أحد نبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفا لكل هول من الأهوال مقدحهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام بلنا ما مضى تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله